Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman kathira wa ba'd. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya ya, yaitu tentang nawasibul mudhari'. Nawasibul mudhari'. Nawasib itu bentuk jamak, jamak taksir ya, dari nasib, nawasib. Ya, nasib penasob, isim fa'il penasob atau yang menasobkan. Al-mudhari' yang menasobkan fi'lun mudhari', berarti di sini idhafahnya idhafah isim fa'il kepada maf'ulnya. Al-mudhari' secara makna maf'ulnya nawasib. Sehingga terjemahnya nawasibul mudhari' adalah penasob-penasob fi'il apa? Mudhari'. Berarti yang dibahas adalah amil-amil yang menasobkan. Ya. Qala al-musannif rahimahullah fan nawasibu 'asharatun. وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. المصنف وهو ابن آجرم رحمه الله berkata, maka penasob-penasob atau amil-amil yang menasobkan itu ada asyaratun, 10. Wahia yaitu hia, kembali kepada apa? Asyarat itu. An, yang pertama an, yang kedua lan, kemudian idhan, kemudian kai, kemudian lamu kai, kemudian lamul juhud, kemudian hatta, kemudian al jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Ya, ini jawaban dengan fa atau dengan wawu atau dengan au. Ini dari an sampai akhir yaitu au, menurut Ibnu Ajurum adalah semuanya menasobkan dengan sendirinya, menasobkan fi'lun mudhari' dengan sendirinya. Berbeda nanti dengan mazhabnya orang-orang Basrah. Kalau orang-orang Basrah, dari an, lan, idan sampai kai itu menasobkan dengan sendirinya. Adapun setelahnya, lamu kai sampai au itu tidak menasobkan dengan sendirinya. Ya, sekedar tahu, nanti insyaallah akan kita lebih lanjut menjelaskannya. Asyarah, sekarang kita masuk ke asyarah. Ya, coba kita baca bersama dulu apa matanya agar jangan salah menghafal ya. Fan nawasibu asyaratun. Wahia an walan wa idan wa kai. Wala mukai wala muljuhudi. Wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa aw. Jadi sebelum dihafal baca dulu minimal 10 kali terus dihafal agar jangan sampai salah menghafal ya, tekanan-tekanannya, panjang pendeknya ya, matnya ya, jangan sampai ada yang hilang alnya. Asyarhu, syarah yakni penjelasan, penjabaran. Al-aslu fi nasbil mudhari'i an yakuna bil fathah wa yanubu anha hadzun nuni fil af'alil khamsah. Hukum asal pada nasabnya fi'il mudhari' adalah dinasabkan dengan fathah. Nasabnya dengan apa? Fathah. Ini sudah antum ketahui. Hukum asal pada nasabnya al-mudhari' bahkan isim juga adalah dinasabkan dengan fathah. Wa yanubu anha hadzun nuni fil af'alil khamsah, dan fathah digantikan oleh pembuangan nun pada fi'il-fi'il yang lima. Yaitu apa saja fi'il-fi'il yang lima? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Dikiaskan silakan fi'il-fi'il yang lainnya. Ini sekitar contoh. وينصب الفعل المضارع إذا وقع بعد واحد من هذه الحروف العشرة. Dan dinasabkan fi'il mudhari' apabila fi'il mudhari'nya datang setelah salah satu dari huruf-huruf yang 10 ini. Jadi kalau antum dapati ada fi'il mudhari' yang datang setelah salah satu dari 10 huruf ini, maka dia mansub. Ya. Ahaduha, yang pertama an. Contoh qauli ta'ala, nahwu qauli ta'ala, contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah Subhanahu wa taala ingin meringankan kalian. Mana di sini syahidnya? An yukhaffifa. Yukhaffifa itu bentukan fi'lun mudhari'. Fi'lun madinnya khaffafa. Khaffafa yukhaffifu. Wazannya apa? Fa'ala yufa'ilu. Yukhaffifu. Dimasuki an, jadi apa? An yukhaffifa mansub. Mansub. Ya. Yeah. Fa'ilnya khaffif dhamir mustatir ya. Fihi jawazan taqdinya huwa, kembali kepada Allah huwa. Ya. Atsani yang kedua, lan. Ini yang antum selama ini gunakan ya, lan. Dalam contoh-contoh. Nahu qawli ta'ala, contoh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa lan yukhlifallahu wa'dah. Allah sekali-kali tidak akan menyelisihi janjinya. Mana di sini syaitnya? Lan yukhlifa. Yukhlifa bentukan fi'lun mudhari'. Apa bentukan madinya? Akhlafa. Akhlafa yukhlif, wazannya af'ala yuf'ilu. Ya. Ya, paham ini? Jadi akhlafa yukhlifu. Kalau khalafa yakhlufu. Kalau khalafa yakhlufu maknanya menggantikan. Ya, wa khalafa min ba'dihim khalfun. Khalafa menggantikan alai. Kalau yukhlifu menyelisih. Akhlafa yukhlifu, wazannya apa? Af'ala yuf'ilu. I'rabnya ya, dari atas kita kembali. An harfu apa? Nasbin. Kenapa kita katakan an harfu nasbin? Karena dia menasobkan fi'il mudhari' yang setelahnya. Kemudian harfu apa lagi? Mas, ini dulu aja. Harfu istiqbalin. Apa itu harfu istiqbalin? Yani memurnikan makna fi'il mudhari' untuk yang akan datang. Sudah kita ketahui bahwasanya fi'il mudhari' itu memungkinkan untuk waktu sekarang, juga memungkinkan untuk apa? Waktu yang akan datang. Tapi kalau sudah kemasukan an, maka murni ya penunjukan waktunya untuk yang akan datang. Makanya disebut dengan apa? Harfu istiqbalin. Satu lagi harfu masdarin, itu dihafal ya julukan-julukannya ya. Harfu nasbin karena menasabkan, harfu istiqbalin karena memurnikan untuk waktu yang akan datang, dan harfu masdarin. Harfu masdarin itu apa? Huruf yang dia melebur dengan fi'il mudhari' setelahnya menjadi masdar. Iya. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. An kita katakan sebagai harfu masdar karena dia an ini dengan fi'il yang setelahnya melebur menjadi masdar. Takdirnya apa? Ya, takdirnya yuridullahu at-takhfifa. Kan apa maksudnya khaffafa yukhaffifu takhfif? Fa'ala yufa'ilu apa? Taf'il, sudah lewat. At-takhfifa. Kalau ini masdar sharih, jelas kelihatan masdarnya. Kalau ini masdar mu'awwal namanya. Masdar yang mu'awwal, yang ditakwil. Kalau ini masdarnya sharih. Atau silakan takhfifakum. Takhfifakum. Kalau ini dhamirnya diganti al. Ya. Yuridullahu at-takhfifa atau takhfifakum. Gitu. Sekarang si anak bikin contoh yang mudah. Uridu an adrib. Uridu an adribak ya. Adribak nah sini kan uridu an adribak, apa takdirnya uridu an adribak, apa masalahnya doroba doroba idribu bah dorban, berarti takdirnya apa uridu sama dengan uridu norbaka gitu. Norbaka begitu norbaka. Kalau ini masdarnya sori, kalau ini masdarnya muawwal dengan an. Ya. Masdar nanti pada mahalnya nasab. Kalau ini kan mansub maf'ul bih, kalau ini an ya wa ma dakhalat alaihi, dan apa yang dimasuk oleh an ini pada mahalnya nasab maf'ul bih dari uridu. Ya nanti insyaallah dengan sering kita akan paham. Kalau yang baru dengar sekarang mungkin belum ya. Enggak apa-apa ya. Asalnya yang kedua lan. Nah, sekarang julukannya lan. Apa? Harfu nafyin. Karena dia menafkan ini aja. Harfu nasbin. Kenapa? Karena dia menasabkan yukhlifa. Yang kedua apa? Harfu nafyin karena maknanya menafikan. Lan yukhlifa, tidak akan menyelisih. Kemudian yang ketiga apa? Harfu istiqbalin. Karena menunjukkan waktu yang akan datang. Ya kan? Seperti lan adhab ilal masjid, saya tidak akan pergi ke masjid misalkan. Misalkan madumtu, selama aku ghairu mutatahhir, belum bersuci misalkan. Ya. Ini kan akan datang. Ya. Jadi itu julukannya lan apa? Harfu? Hah? Nasbin wa nafyin wa istiqbal. Ya, faham itu penting. Ya, itu bisa bikin contoh sendiri silakan. Ya. Idzan. Kemudian ketiga, idzan nahu qawli, nahu qawlika, contoh ucapanmu. Idzan ukrimaka, kalau demikian, kalau begitu aku akan memuliakanmu. Ini idzan ukrimaka diucapkan sebagai jawaban. Jawaban? Jawaban, jawaban artinya. Sebagai jawaban liman qol, bagi orang yang menyatakan uridu an azuraka, aku ingin berziarah, berkunjung kepadamu. Maka jawabannya kalau dengan idzan, idzan ukrimaka, kalau begitu aku akan memuliakanmu ketika kamu ziarah kepadaku. Ya. Dari sini diketahui bahwasanya idzan itu digunakannya sebagai bentuk jawaban. Ya, jawaban dari apa? Pernyataan temanmu. Ya. Seperti ada seorang yang berkata, la ajtahidanna fi durusi, aku akan sungguh-sungguh dalam pelajaran-pelajaranku. Antum jawab idzan tanjaha, kalau demikian kau akan apa? Lulus. Jadi enggak boleh sekonyong-konyong bikin kalimat dengan idzan. Idzan adhhaba ilal masjid, kalau begitu saya akan pergi masjid. Apa kalau begitu ya? Iya. Paham ini? Ada ucapan sebelumnya Zaidun fil masjid, antum jawab idzan misalnya adhaba ilal masjid gitu. Kalau begitu saya juga akan pergi masjid gitu kan. Kemudian antum dapatnya di sini ya, idzan itu menasabkan kalau sebelumnya, kalau dia mengawali jumlah ya, di sini idzan langsung ya, langsung ya. Nah itu di sini ringkas saja. Nanti i'rabnya idzan apa? Harfu nasbin wa jawabin, wa jawabin wa jazain, kalau mau wa istiqbalin juga ya kan, wa istiqbalin sama. Jadi harfu nasbin, wa istiqbalin juga, dan wa jawabin ya, wa jazain ya, menunjukkan balasan ya. Kadang enggak menunjukkan balasan, hanya jawaban saja ya. Ini singkat, sini ringkas ya, sudah enggak apa-apa ya, jangan terlalu melebar ya. Jadi idzan ini kapan dia menasabkan fil mudhari? Ya ketika dia datang sebagai jawaban dari apa? Pernyataan sebelumnya dari temanmu, dari orang lain. Kemudian dia posisinya di awal jumlah. Ya, posisinya di awal jumlah. Ya, enggak di tengah. Ya. Kemudian ar-rabi'u yang keempat, kai. Kai nahu qawlihi ta'ala, contoh ucapan Allah ta'ala, faradadnahu ila ummi kay taqarra 'ainuha, Kami kembalikan dia Nabi Musa kepada ibunya. Ya, sebelumnya Nabi Musa diletakkan oleh ibunya di atas peti, kemudian dialirkan di sungai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ya namanya ibu ya sedih tentunya ditinggal oleh anaknya. Tapi sudah Allah janjikan untuk Allah kembalikan. Maka Allah ya tepat janjinya, Allah kembalikan Nabi Musa kepada ibunya. Ya, ibunya yang menyusui Nabi Musa. Kaita qarra 'ainuha, agar menjadi tentram. Ya, mata hatinya agar menjadi sejuk matanya. Kaita qarra. Qarra ya qarru. Dikasih kai nasab. Ya, taqarra kenapa pakai ta? Karena fa'ilnya mu'anath 'ain. 'Ain itu mu'anath, hukumnya mu'anath. 'Ain itu mu'anath. Ya. Kaita qarra, bukan ya qarra. Kenapa? Karena 'ain mu'anath, sehingga fi'ilnya dikasih ta. Ya tadhhabu hindun gitu. Di sini syahidnya taqarra, fi'il mudhari mansub dengan kai. Iya, tanda nasabnya apa? Fathah. Iya, dhahiru ala akhirih. Ya sudah, sederhana saja dulu. Iya. Jangan banyak-banyak dulu, ya. Antum bisa bikin contoh. Silakan apa contohnya? Dan kayaknya syaratnya kalau mau ditambahkan silakan didahului oleh lam. Didahului oleh lam. Seperti azuruka, azuruka. Azuru itu aku menjengukmu, ziarah kepadamu. Zaro ya zuru, menjenguk. Azuruka, aku ziarah kepadamu. Likai tukrimani, agar engkau memuliakanku. Ya. Jadi syaratnya kay itu menasukkan apa? Ilmu bora agar apa? Tidak mudah apa? Lam, lukai. Azurka. Nah, lihat lam, lukai. Lukai, tukrimani. Tukrimani. Saya azur, dezaro azur. Mana azur aku? Mengukmu agar kau memuliakan. Akrama yukrimu, anta tukrimu. Ya. Mansub dia tukrima. Ya, tukrima. Di sini tidak boleh lam. Hanya saja lam ya, karena dibuang. Ditakdirkan saja seperti dalam contoh ini. Apa contohnya? Kaita qarra. Karena dibuang boleh, ini ditakdirkan ada yang niatkan ada ini. Boleh juga berarti untuk mengatakan azuruka ya. Apa? Kai apa? Tuk rimani. Nah, tuk rimani. Nah, ada lamnya. Iya. Ada lamnya, cuma lamnya diniatkan adanya. Ya gitu. Kai, maknanya apa? Agar. Ya, kai. Ya. Silakan antum bikin ya soal ataupun contoh yang lain, ya. Misalkan aqra'ul Qur'an. Likai apa? Hah? Aku baca Al-Qur'an agar apa? Qara'tul Qur'ana likai. Agar apa? Hah? Lanjutkan. Sulit. Apa lanjutannya? Agar aku mendapat pahala. Kai anala, nala yanalu, mendapatkan. Berarti kalau ana yanalu anal. Ya, anala mansub kan? Kai anala asawaba misalkan. Minallah. Aku makan likai apa? Asba'a, agar aku kenyang gitu misalkan. Gitu. Dibuang lamnya kai asba'a boleh, tapi harus diniatkan adanya lam itu. Ya. Ya. Kalau enggak ada lamnya, ya udahlah kita jangan lebar dulu. Kita ambil pendapat orang kufah saja. Pokoknya kai kalau diikuti oleh fi'il mudhari, ya dia mansub dengan kai. Adalah mazhabnya orang-orang kufah lebih mudah ya. Kemudian al-khamis yang kelima, lamut ta'lil. Lamut ta'lil, lam dikatakan ta'lil karena maknanya ta'lil. Iya. Apa ta'lil itu? Hah? Alasan, sebab, ya. Nahu qawli ta'ala, contoh ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Dan kami anzalna, turunkan ilaika kepadamu, anzala ila, pasangannya diingat-ingat ya, anzala ila. Wa anzalna ilaika, dan kami turunkan kepadamu, adzikra, peringatan, yaitu Al-Quran. Ya. Apa tujuannya? Litubayyin, agar. Sering terjemahkan, agar. Litubayyina linnas, agar engkau menjelaskannya kepada manusia. Tubayyin itu dari bayyana yubayyinu. Fa'ala, udah belum wazan ini? Sudah kan? Di sharaf fa'ala yufa'ilu, bayyana yubayyinu. Kalau anta tubayyinu, iya kan? Anta tubayyinu, dikasih lam jadi masuk litubayyina. Gitu kan? Paham enggak? Iya, azzama yu'azzimu, dikasih lam liyu'azzima, anta litu'azzima, itu ya, litubayyina linnas, agar engkau menjelaskannya kepada manusia. Ya i'rabnya yang belum di'rab tadi ya, kai taqra, antum katakan kai apa? Harfu nasbin gitu. Taqra fi'il mudhari' mansubun bi kai, wa alamatu nasbi apa? Fathah. Ainu itu fa'ilnya taqra. Litubayyana linnas, tubayyana fi'lun mudhari' mansubun bi lam ta'lil gitu. Mansub dengan lam ta'lil, wa alamatu nasbi fathah. Hah? Dhahira 'ala akhirih. Ya memang mendapat orang kufah mudah. Apa-apa kita ambil ini juga. Ini kan masalah i'rab, tinggal dipilih yang mudah saja. Kalau orang-orang Basra kan apa? Mansubnya dengan an ya. Yang disembunyikan, an yang disembunyikan jawazan. Ya. As-sadisu yang keenam. Atau sebelum masuk ke yang keenam ada pertanyaan enggak? Sekarang ya, coba bikin contoh. Dari kanan. An dulu. Nah. Ayo dia bikin contoh fi'il mudhari mansub dengan an dalam jumlah yang sempurna. Nah, an. Nah, silakan berebut saja siapa duluan. An, ayo contohkan fi'il mudhari yang masuk dengan an, boleh dari Al-Qur'an, dari hadis atau dari antum sendiri, min insya'ika. Ya, silakan. Nah. Adaannya. Pakai uridu sebelumnya biar mudah. Uridu, aku ingin. Atau kalau zaid, yuridu zaidun, silakan. Kalau anak uridu, nahnu nuridu, silakan. Atau fa'il isim dhahir, yuridu Muhammadun an ya'kula, misalkan apa? Fakihatan. Nah, silakan. Bikin. Jadi kalau kita dapat satu kaidah, itu harus diterapkan dalam contoh agar apa? Melekat. Nah, jangan lewat berlalu begitu saja. An, contohkan ya, siapa yang bisa? Wa anta sumu khairul lakum, anta sumu khairul lakum. Syai'nya mana? Anta sumu. Tasumu fi'il mudhari yang mansub dengan apa? Anta nasabnya apa? Tasumu. Hadfun nun li'annahu minal afal khamsah. Tasumu. Jadi kan soma yasumu, antum tasumuna. Dinasabkan dengan an jadi anta sumu, dibuang nunnya karena di afal khamsah. Anta sumu khairul lakum. Ya, annya dikatakan harfu apa? Nasbin wa was, apa masalin wa istiqbalin. Tasumu fi'il mudhari bi mansubun bi an wa alam matu nasbi apa? Hadfun nun li anna min al hafal khamsah. Nanti wawunya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahal rafin fa'il. Kalau mau lagi di i'rab lagi, jadi antasumu ini master mu'awal, i'rabnya sebagai mubtada. Takdirnya saumukum khairun khobarnya. Nanti belum ya, bahasa itu ada khobar ya. Ah, silakan yang lain, Pak Don. An, an dulu ya, yang sudah an persiapkan lan. An, salah nggak apa-apa, nggak apa-apa kayak uridu juga terus nggak apa-apa. Uridu aku ingin, awadu aku ingin juga sama. Aku ingin pergi ke pasar sudah. Apa? Uridu an yadhaba. Siapa failnya yadhaba? An yadhaba Muhammadun misalnya. Kalau ini uridu berarti an harusnya. Uridu an adhaba. Uridu an adhaba. Iya kan? Uridu an adhaba ila suqi. Kalau Muhammadun yuridu. an yadhhaba Muhammad. Alu anta turidu an tadhhaba. Gitu. Antum turiduna an tadhhabu. Gitu. Coba Pak. An. Ya, uridu an akula samaka. Aku ingin makan ikan. Yang lain juga pengen kan? Sehingga bikin contohnya sama semua ya. An akula samak semua. Ya, Pak Alfi, contohkan. Biar melekat kalau gini nih. Pokoknya uridu semua enggak apa-apa. Tinggal ganti fi'il mudhari'nya. Kalau uridu saya, kami nuridu, anta turidu, anti turidina, silakan bebas. Dhamirnya bebas. Dhamir apapun bisa. Isim dhahir pun boleh. Muhammadun yuridu an yadhhaba, Hindun turidu gitu. Ah, banyak sudah dikembangkan satu ini aja. Apa? Dapat Azwar? Ya, yes, yang dapat dulu sambil mikir. Uridu an adhab ila al madinati. Ya, terus? Ya, bikin meramaikan. Uridu Zaid an yatazawwaja. Zaid ingin menikah. Ya. Yuridu Zaidun an yatazawwaja. Karena belum tentu yang bisa kaedahnya tahu ini terpenuhi, belum bisa. Jadi kita harus berbanyak contoh-contoh kayak gitu. Hubert contoh. Apa? Antah batu yang sempurna coba. Antah batu amalukum antum, belum sempurna itu. Kalau antum bikin mubtadanya aja nanti. Ngapa? Engkau belajar itu lebih baik. Anta drusa khairun lak. Gitu ini bisa utar khabaran. Ya. Ah, coba Pak Balfi. Gak usah yang tinggi-tinggi kayak ulama bikin contohnya. Kak Bu Alfi ini kelihatannya bikin contoh yang bergengsi sehingga gak dapat apa. Ya apa? Aku ingin kalau anak an atazawaja. Ya, misalkan Abu Alfi tadi bikin contoh uridu an atazawaja misalkan apa? Tayyiban. Ya, sudah. Sesuai dengan yang antum ingat aja sudah. Kemudian lan, nah contohkan lan. Bikin contoh. Ayo lan. Adon lan. Lan tardu ankal hasidu. Ane lan yardu. Fa'ayana al hasid. Lan yardu anka al hasidu. Bagus. Lan yardu anka al hasidu. Orang hasad tidak akan tiba padamu. Berarti fathanya muqaddarah ya. Lan yardu an ya, radhiya yardha an bahasanya lain lan yardha anka al hasid, orang hasad tidak akan ridha kepada bagus ya, yardha karena di situ apa al hasid fa'ilnya. Lan contoh cepat-cepatan. Ya lan adzaba ila suqi, terus gampang aja sudah, jangan tinggi-tinggi ya Bu Alfi ya. Tinggian contohnya ya. Enggak usah kasih sewa Bu kalau awal tuh. Lan adriba kalban. Muhammadun. Kalau gimana nih? Sudah tadi. Ganti tardo. Ya tadi betul sudah. Lan adriba kalban. Kenapa aku takut? Takut digigit gitu kan. Lan adriba kalban enggak apa-apa. Kalau pakai zaid, lan yadriba pakainya. Zaidun kalban gitu. Hah. Contoh, Wolfi, balik lagi antum lagi. Wah betul ya. Lantana lul birro hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lantana lul birro. Lannya harfu apa? Nafin wa nasbin wa istiqbalin. Tanalu, bagaimana i'rabnya Abu Alfi? Tanalu fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Wa alamatu nasbi apa? hadfun nun li'annahu minal afal khamsah tanalu ayat tanaluna mencapai nala yanalu anta tanalu antuma tanalani antum tanaluna dikasih lan lan tanalu gitu. Harus bisa itu ya diputar-putar fa'ilnya apapun ya terus suar ya walan tajida li sunnati la tabdila lan tajida jelas i'rabnya mansub dengan fathah dhairah terus ya lan nabraha 'alaihi akifina silakan ya apa contohnya pilih sendiri enggak apa-apa lan asyrabal khamra aku tidak akan minum khamr li annahu apa ya minal khaba'ith misalkan li annahu harramun silakan ya kemudian idzan ya pernyataan orangnya seperti apa jawabnya seperti apa pernyataannya dulu dari yang lain sa'zur ke qodan insyaallah misalkan nah, jawabannya apa idzan ukrimaka ya idzan ukrimaka ya ya pernyataannya dulu dari yang lain jadi antum bikin pernyataan kemudian setelah jawabannya dari dua orang biasanya ya. Uridu an adriba kalban. Nah, jawabannya apa? Idzan misalkan idzan yakula kal kalbu. Mikir kamu akan dimakan anjing. Akan dimakan anjing gitu. Karena anjingnya galak gitu. Idzan apa Pak? Berarti idzan jawabannya apa? Aku akan mukul anjing. Jawabannya apa? Kalau begitu kamu Idan u'tiaka malan. Kalau begitu saya kasih duit nih. Gitu. Idan u'tiaka malan misalkan. Ya, coba pernyataannya dulu. Ya, idan u'tiaka malan. Apa, Pak? Ya mikir dulu, Walfi. Jangan banyak merenung nih. Uridu an yakula Muhammadun asamaka. Aku ingin Muhammad makan ikan. Enggak apa-apa ya. Dia kan selama ini belum mau makan ikan gitu. Pantangan, gatel gitu. Tapi anak kepengen lihat dia makan ikan. Uridu an yakula Muhammadun asamaka. Jawabannya apa? Idzan. Kalau begitu akan kenyang Muhammad. Idzan yashba'a Muhammadun. Muhammad akan kenyang. Ya terus siapa yang dapat? Idan. Sajtahidu fi durusi. Saya akan sungguh-sungguh dalam pelajaranku terus. Idan tanjaha. Yang lain? Idan. Ya enggak kepas. Enggak bukan. Bukan itu pernyataannya. Bukan idza ja'a. Sebenarnya jawabannya idan nanti. Idza ja'a sahibi. Misalnya ukrimhu ya, ya kan itu bukan idan ya apa bisa Azwar belum Abu Alfi dapat Hah. Kemudian kai mudah gantang kai sekarang kai gampang kai mah kai maknanya agar supaya ya as'a fi durusi fi muraja'ati misalnya durus aku bersungguh-sungguh ya dalam muraja'ah pelajaran likai anjaha ya terus kai pardon kai agar mananya sudah bikin bahasa Indonesia kalimat dalam bahasa Indonesia dulu iya misalkan sa'adhabu ilal masjid likai usalliya tuh saya akan pergi masjid agar aku sholat tuh nah, sebab akibat ya apa ya uriduan adrusa iya mempelajari apa an-nahwa misalkan likai agar apa akuna likai akuna agar aku menjadi orang yang misalkan zakiyan dzaknya. Ya, likai akuna dzakian. Aku belajar agar aku menjadi orang cerdas gitu ya. Ya, gitu. Likai akuna dzakian. Ya, terus. Siapa lagi? Kai. Gampang. Apa? Ulangi tadi. Apa? An? Langsung ya atlubu aja langsung. Atlub. Ya atlubul ilma likai akuna. Kalau aliman enggak bisa ya. Harfi mudhari dulu. Likai akuna aliman gitu. Enggak bisa likai aliman. Fi mudhari dulu akuna aliman agar menjadi orang yang berilmu. Hah? Misalkan ishtaraitu misalkan apa? Al-fawakiha. Lanjutannya apa? Aku beli buah-buahan. Likai agar aku apa? U'tiyaha misalkan al-masakin, agar aku berikan kepada orang-orang miskin misalkan. Ah, bisa enggak? Bahasa Indonesianya aja dulu. Ah. Lanjutkan Abu Alfi. Astarihu, astarihu, aku istirahat agar apa? Astarihu. Likai agar aku ya apa? Ya, bisa dikai aku nak nasyitan ya, agar aku semangat segar lagi gitu kan. Apa lagi? Ya sudahlah kalau sulit mah. Jangan dipaksa ya. Sian. Lamu ta'lil. Lamu ta'lil pakai li. Ya dekat dengan kayak mananya itu. Cara penyusunan kalimatnya juga dengan kayak dekat. Nah, sekarang adhabu ila suq li kan? Ashtariya misalnya apa? Al-aruzza. Beras ya. Ah, qara'tul Qur'an li ahfadhaha, aku bacakan agar aku menghafalnya gitu. Ya, apa lagi? Silakan yang bisa. Bagus. Dakhala at-tullabu al-masjid li yasma'u al-khutbah. Bagus. Terus. Nah, gampang itu. Terus banyak-banyak latihan lah. Jadi terus lugunya terwakili di sini dengan latihan. Nah. Lam li li li akhir akhir akhir. Hah. Apa? Bahasa Indonesia dulu. Hah, aku belajar. Bisa silakan, aku belajar. Jangan yang tadi, ulang lagi nanti. Aku pergi ke sawah. Adhabu ila al-mazru'ati misalkan li sakar blok. Adhabu ila al-haqli misalkan atau al-mazru'ati li misalnya apa? Menanam apa menanam? Menanam. Hmm. Ya, li azra'a misalkan apa? Al-aruz untuk menanam padi itu. Ah, apa lagi? Li li li. Latihan harus latih nih. Hmm, bisa dipraktekin nanti bisa. Hah? Ya, tergambar kan? Insyaallah ya. Hmm. Jangan contohnya li lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Li. Ilmu dhoharah bukan itu, beda lamnya. Itu bukan lamul ta'lil tuh, lamul milik. Artinya milik lillahi, milik Allah. Ini lam ta'lil. Terjemahnya tadi agar supaya iya. Kemudian as-sadisu yang keenam, lamul juhud. Lamul juhud yakni lam yang maknanya penafian, penafian. Iya. Wa alamatuha, tandanya lamul juhud, ya gampang untuk mengenali dan mengetahui lamul juhud, ya. Tandanya antus bako bima kana, ketika lam ini didahulu oleh makana, au lam yakun atau didahulu oleh lam yakun. Mudah. Nahu qawli ta'ala, contoh ucapan Allah Ta'ala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, ini sholat kalian ke arah Baitul Maqdis. Ya. Di sini mana lamul juhudnya? Liyudhi'a. Fi'il madhinya apa? Adha'a yudhi'u. Dikasih lam mansub, jadi apa? Liyudhi'a. Dari mana kita mengetahui di sini lamnya lam al-juhud? Karena sebelumnya ada makana. Paham ini? Itu dibedakan dengan apa? Lam ta'lil seperti itu. Kalau lam ta'lil kan enggak ada sebelumnya makana, lam yakun enggak ada. Kalau lam al-juhud sebelumnya ada apa? Makana atau lam yakun. Al-juhud maksudnya di sini penafian, untuk penafian. Tampak dari terjemahannya Allah tidak akan, ya kan, menyia-nyiakan iman kalian. Juga contoh ucapan Allah yang lain, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah tidak akan mengampuni mereka. Nanti i'rabnya yudhi'a fi'lun mudhari'un mansubun bilamil juhud gitu. Ini madhabnya Al-Kufiyun, madhabnya Al-Musannif. Dan ini yang lebih mudah, enggak apa-apa. Di kitab ini antum pilih ini dulu. Jadi yudhi'a fi'lun apa? Mudhari'un apa? Mansubun bila lamil juhud. Dinasabun lamil juhud. Kalau mau dilengkapi, al-masbuqah yang lamil juhud tersebut masbuqah didahului oleh makana. Kalau ini lam yakunillahu liyaghfira, ghafara yaghfiru. Kemasukan lamil juhud jadi mansub liyaghfira. Jadi i'rabnya nanti yaghfira fi'lun mudhari' mansub bilamil juhud. Wa alamatu nasbihi apa? Fathah dhahirah ala akhirih. Ya. Paham ini? Ah, silakan bikin contoh. Lamul juhud, siapa yang bisa? Minimal 3. 3 orang. Pokoknya sebelumnya ada makana atau lam yakun, silakan. Makana al-mu'minu liyakdziba, bagus. Seorang mukmin tidak akan berdosa. Makanya ana bisa. Makuntu kalau ana. Iya. Makuntu liyakdzib, aku tidak mau berdusta, silakan. Silakan. Makunta litakdziba, gitu kan? Bebas sudah. Ya. Lam yakun, bisa juga lam takun kalau muannats fa'ilnya. Iya kan? Lam takun hindun apa maksudnya? Hah? Li ya li takdziba. Hindun tidak berdosa, gitu kan? Apa lagi contohnya? Hah? Siapa yang bisa? Makana sebelumnya atau lam yakun. Makana kalau muannats ya makanat gitu ya. Kalau musanna makana, makanu gitu. Makanu misalkan liyuminu gitu kan. Makana liyadhhaba. Ya itu berarti kan dhamirnya enggak mesti apa? Huwa bisa huma, hum, anta, dan seterusnya. Anti juga bisa lam takuni li taqra'i al-Qur'ana gitu. Kau tidak baca Al-Qur'an. Ya. Siapa yang bisa? Makana lam yakun. Nah. Anak bahasa Indonesia ya. Nih, para siswa itu mereka tidak pergi ke pasar, ada pasar aja lah, mufradatnya pasar sih. Para siswa itu tidak pergi ke pasar dengan lam al-juhud. At-tullabu lam yakunu liyadhhabu ila suqi. Dua siswa. At-talibani lam yakuna liyadhhaba ila suqi. At-talibu satu siswa. At-talibu lam yakun liyadhhaba ila suqi. Anti lam takuni litadhhabi ila suqi. Jadi pelajaran terus dulu ya. Ya. Yeah. Ya biar semakin paham lah, nggak buru-buru tapi dapatnya sedikit-sedikit. Ya bisa variatif sih itu dhamirnya, isimnya yakununya variatif, silakan isimnya. Wasabi yang ketujuh, hatta ya. Nahu qouli ta'ala, contoh ucapan Allah Ta'ala, wasbir hatta yahkum Allah. Wasbir hatta yahkum Allah, sabarlah hingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memutuskan keputusannya. Di sini mana syaitnya? Yahkuma, hatta yahkuma. Yahkuma itu dari hakama yahkumu, memutuskan, menghukumi. Dinasabkan menjadi yahkuma. Di sini yahkuma fi'lun mudhari' mansub dengan apa? Hatta. Apa tanda nasabnya? Fathah dhahirah ala akhirih. Kita berjalan dengan madhabnya siapa? Ibnu Ajurrum, madhabnya orang Kufah yang menyatakan bahwasanya yang menasabkannya adalah hatta. Kalau orang Basrah yang menasabkannya bukan hatta tapi an, yang umpet, yang bersembunyi, mudmar. Tapi ini lebih mudah lah. Ya. Lihat catatan kaki nomor satu ya. Hatta harfu ghoyatin wa ta'lilin. Hatta disebut juga dengan harfu ghoyah, menunjukkan makna akhir dari sesuatu. Wa ta'lil, dan juga dia juga sebagai harfu ta'lil yang menunjukkan alasan. Ya. Ada yang menunjukkan kepada ghoyah, akhir dari sesuatu. Ada yang menunjukkan makna ta'lil, akibat dari sesuatu atau sebab sesuatu, alasan sesuatu. Wa takunu lil ghoyah, kapan hatta itu maknanya ghoyah, akhir dari sesuatu. Ay lil intiha, yani lil ghoyah, hatta maknanya al ghoyah, yani intiha, akhir dari sesuatu. Idza kanat bi makna ila, ketika hatta maknanya ila, berarti dia untuk ghoyah. Contoh makna hatta dengan contoh datangnya hatta dengan makna ila adalah ucapan Allah Ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal fajr, minal khaytul aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian al khaytul abyad, fajar. Kalau fajar sudah tampak, fajar shadiq, maka sudah berhenti makan dan minum kalian. Terbedakan al khaytul abyad minal khaytul aswad minal fajr. Iya. Di sini hatta mananya apa? Ila. Ini makan dan minumlah sampai, mananya kan hatta ila, sampai jelas bagi kalian fajar. Ya. Cahaya putih dari cahaya hitam dari fajar. Ya. Di sini mananya apa? Hah? Ila, sampai. Kalau sudah fajar terbit ya sudah, enggak boleh lagi makan. Ya. Contoh hatta datang dengan mana ta'lil? Alasan litta'lil idza kanat bi makna kai, ini ketika hatanya datang dengan makna kai, agar. Ini sederhana ya di kitab ini penjelasannya. Contoh aslim hatta tadkhulal jannah. Maknanya apa? Masuklah Islam agar engkau masuk surga. Iya. Hatta di sini maknanya apa? Kai. Masuklah Islam agar engkau masuk surga. Bisa enggak dibawa kepada makna ila? Aslim ila tadkhulal jannah, bisa enggak? Enggak bisa, masuknya engkau sampai masuk surga. Islam yang Islam engkau sampai masuk surga, enggak pas. Ya, saya. Kalau sudah mati sudah selesai urusan beban-beban, ya kan? Ya. Wal ghalib fi an yakuna lil ghayah, dan seringnya hatta itu digunakan untuk makna ghayah. Sudah antum bikin, silakan. Hatta dengan makna ghayah siapa yang bisa? Ya, sebelumnya ada kalimat yang mendahului. Ya. Seperti qara'tul Qur'an hatta apa? Hah? Saya membaca Al-Qur'an hatta fil mudhaslanya. Hah. Apa? Hatta taghruba syams, misal gitu kan, sampai matahari terbit, apa? Tenggelam. Gitu. Qara'tul Qur'an hatta, saya baca Al-Qur'an sampai tenggelam. Jadi ketika mau tenggelam berhenti. Tenggelam berhenti baca Al-Qur'annya. Apalagi siapa yang bisa? Hatta dengan mana ila? Hah? La tatahaddatsu hatta yantahiya ad-darsu. Ya, bagus. Jangan kalian ngobrol sampai pelajaran berakhir. Masya Allah, bagus contohnya. Ya, la tatahaddatsu hatta yantahiya ad-darsu. Apalagi? Ya, darastu an-nahwa hatta afhama. Aku belajar nahwu sampai aku paham. Sebelum paham saya enggak mau berhenti, ya. Apa lagi? Silakan. Ini akal tu hatta asba. Aku makan sampai kenyang, kenyang sudah berhenti. Apa lagi? Ana fil baiti hatta ghadan. Mana fil mudhari'nya itu? Itu mah bahasa Indonesia itu susunannya. Begini cepat kalimatnya. Maziltu fil bait. Selama aku tetap di rumah. Hatta misalkan apa? Yaji'a datang apa? Waktul ghad, waktu besok hari. Makanya fil. Iya, enggak bisa hatta ana fil bait hatta ghadan, enggak bisa. Fil mudhari' aslinya ya. Hatta ini memang dia kadang masuk kepada fi'il, kadang masuk kepada apa? Isim. Kadang menasobkan, kadang merofakkan, kadang mengejarkan. Sampai-sampai ada seorang ahli nahwu yang meninggal masih bingung dengan hatta. anak Abdullah lupa bajirnya. Ya, saya meninggal dalam kondisi saya masih ragu dengan hatta, masih bingung dengan hatta ini. Kadang merofakkan amalannya tuh, kadang menasobkan, kadang mengejarkan. Iya. Nantilah penjelasannya. Siapa yang mau bagiin hatta? Mana hilang? Hah? Sekarang hatta dengan mana? Kai agar. Gampang ini agar. Hah? Apa? Birra, berbuat baiklah. Ya. Apa? Ah, siapa yang bisa? Aqra'ul Qur'ana hatta ahfadha. Bisa ila mananya ya? Iya. Agar kira-kira. Iya. Zurtu ummi kai. Aku jenguk ibu agar apa? Kai. Ya ahkai yuhibbuna yuhib ya. Yuhibbani Allah agar Allah mencintaiku, misalkan. Ya, bagi contoh. Apalagi? Hah? Agar maknanya hatta. Ah, padahal coba lagi. Jangan menyerah. Agar. Hah? Agar. Gampang. Bahasa Indonesia dulu bikin. Ya apa-apa sudah. Aku datang ke masjid agar aku belajar. Apa pacarnya? Aku datang ke masjid. Aku pergi ke masjid agar aku belajar. Hah. Azhabu ilal masjid kai. Bukan kai. Hatta adrusa misalkan an-nahwa agar aku belajar nahwu. Contohnya harus bisa. Kita PR aja sudahlah, biar cepet lah. PR ya. 55 itu dendanya. Beda-beda kalimat aja. Coba ya. Wasamin yang ke-8 fa sababiyah. Fa apa? Sababiyah. Ya, fa sababiyah dikatakan fa sababiyah karena faedahnya menunjukkan sebab. Yaitu bahwasanya apa yang sebelumnya menjadi sebab dihasilkannya yang setelahnya. Iya. Fa sababiyah dikatakan fa sababiyah karena apa yang sebelumnya menjadi sebab terwujudnya apa yang setelahnya. Iya. Al waqi'atu fi jawabi nafin aw talab, yang mana iya. Fa sababiyah ini datang sebagai jawaban dari penafian atau talab tuntutan. Ya nanti. Jawab ya. Jadi ada cirinya fa sababiyah yang menasabkan fil mudhari itu. Cirinya sebelumnya ada apa? Penafian. Ya. Apa contohnya? Jangan kau malas, penafian dulu. Kalau ini nahi, penafian. Ya. La yajtahidu Muhammadun. Muhammad tidak sungguh-sungguh fi darsi. Fi darsi. Fa sehingga sebabnya apa? Apa? Farosib. Fayarsab gitu. Pin mudhari. Fayarsab misalkan. Sehingga dia gagal. Iya. Apalagi? Penafian. Iya. Silakan. Ada yang bisa? Penafian dulu sebelumnya. Penafian dengan la atau ma atau lan. Apa? La taksan itu nahi, nanti masuk yang kedua, tolab nanti, yang nafi dulu. Fa sababiyah adalah fa yang datang setelah jawab nafi sebagai jawaban dari penafian. Ya. Maqama Muhammad, Muhammad tidak berdiri. Sehingga apa? Fa yukrimahu Zaidun, sehingga Zaid memuliakannya gitu. Jadi karena dia enggak berdiri enggak dimuliakan gitu. Ya. Kalau dalam Al-Qur'an ada la yuqdu 'alaihim fayamutu. La yuqdu 'alaihim fayamutu. Ahlun nar mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati, enggak. Mereka enggak dibinasakan. La yuqdu 'alaihim fayamutu kita tulis ya. Nah, ini dalam siksa sini. La yuqdu 'alaihim fayamutu. La Baihim. Nah, ini rakaat nomor wajib. Iya. Saya mutu. Saya mutu. Nah, ini pasal B. La yuqdha alaihim. Saya mutu. Penduduk neraka tidak dibinasakan sehingga menyebabkan mati. Enggak. Ini kan pasal B. Penduduk neraka tidak dibinasakan sehingga menyebabkannya dia mati, enggak? Iya. Jadi dibinasakan ini menjadi sebab kematiannya, cuma dinafikan, tidak seperti itu. Tapi mereka tidak hidup dan tidak mati, ya enggak pernah mati. Hidup pun seperti enggak hidup, tersiksa. Ada yang bisa? La. Jangan pakai la. La yusolli Muhammadun. La yusalli Muhammad. Salat sebabnya apa salat? Kurang pas. La yusalli Muhammadun, si Muhammad tidak salat hingga dia mendapatkan pahala misalkan. Iya, fayanala ats-tsawab. Itu, fayanala ats-tsawab. Muhammad tidak salat sehingga dia mendapatkan apa? Dia mendapatkan pahala di Ya di sini la sebelumnya. Ini ya yukdha ini lah. Dibinasakan menuju kematian. Berarti la yusolli salat itu sendiri. Apa? Salat itu apa gitu? Itu lebih tepat la yusolli Muhammadun fayanala ats-tsawab. Muhammad tidak salat sehingga dia mendapatkan apa? Pahala enggak gitu. Enggak melakukan itu. Agak ini ya. La yazuruni lihat. La yazuruni Muhammadun fa apa? Ukrimah. No. La yazuruni Muhammadun fa ukrimah. Muhammad tidak ziarah kepadaku sehingga aku muliakannya. Memuliakan enggak? Enggak, karena dia tidak jenguk. Tuh. Enggak, ya kan? La yazuruni Muhammadun fa ukrimah. Tidak, Muhammad tidak menjengukku sehingga aku memuliakan dia. Dimuliakan enggak? Enggak, kenapa? Karena dia enggak ziarah. Jadi yang sebelumnya sebab dihasilkannya, yang setelahnya pemuliaan dihasilkan dengan ada ziarah, cuma ziarahnya enggak gitu. Ya enggak ada pemuliaan. La yazuruni Muhammadun fa ukrimahu. Apalagi? La yakulu at-ta'ama, la yakulu Zaidun at-ta'ama fa yashba'. Tuh. Muhammad tidak makan makanan sehingga dia kenyang. Kenyang enggak dia? Enggak, kenapa? Enggak makan. Ya, makan kan sebab dari apa? Kenyang. Kayak gitu modelnya. Apalagi siapa yang bisa? Ya. La la araka fil baiti fa azuruk fa azuruka gitu ya. Artinya mana? La araka fil baiti fa ajia. Ajia mansub. Aku tidak melihatmu di rumah sehingga aku datang. Ya. Fa ajiaka Sehingga apa? Oh farji'a, sehingga aku pulang gitu. Oh gitu. La araka fil baiti farji'a. Aku tidak melihat engkau di rumah sehingga aku apa? Pulang. Fi baitik. Fi baitik. La araka fi baitika. Farji'a. Iya, aku tidak melihatmu di rumah sehingga aku kembali. Ya, kenapa kembali? Ya karena enggak ada di rumah engkaunya ya. Bisa. Aduh. Yang lain. Sulit ya? La yajtahidu Zaidun, Zaid tidak sungguh-sungguh, fa fayanjaha. Nah, itu. Zaid tidak sungguh-sungguh sehingga dia lulus. Lulus enggak? Enggak, karena dia enggak sungguh-sungguh gitu kok gitu. Ya, jangan salah penerapannya. Ayat tadi tuh layuk doa alaihim fayamutu. Ya. Ada dalam Al-Quran kalau lu baca itu seperti ini. Ya. Nah sekarang autolab apa tolab itu? Kita ulangi ya yang ke-8 ini barangkali sulit ya. Yang menasubkan fil mudhari berikutnya adalah fa sababiyah. Dikatakan fa sababiyah karena sebelumnya menjadi sebab dihasilkannya yang setelahnya. Sebab dari yang setelahnya. Fa sababiyah ini syaratnya dia datang setelah jawaban dia datang sebagai jawaban dari penafian. Tadi penafian sudah. Au talab atau jawaban dari talab. Apa talab? Lihat catatan kaki nomor 4. At-talab yakunu bil amri wa du'a. Talab itu tuntutan. Bentuknya bisa amar perintah. Contoh kayak gini. La taksal itu. Ini kan apa? Amar. Apa? Bukan amar, apa namanya? Hah? La taksal namanya apa? Bukan amar. Ini mah nahi. Yang amar apa? Ijtahid gitulah. Ijtahid. Sungguh-sungguhlah. Fatan jaha. Gitu kan? Sungguh-sungguhlah sehingga engkau apa? Lulus. Ini kan ijtihad kan sebab dari apa? Kelulusan. Idrib Zaidan fa. Apa? Pukul Zaid fa. Sehingga sebabnya apa? Fa utiyaka misalkan, ya kan? Malan contohnya, sekedar contoh. Apa? Sebelumnya apa? Amar perintah dulu. Ya. Kunjungi Zaid, zur zara ya zur zur Zaidan, jenguk Zaid fa. Apa? Fa? Ala azuruna. Ini dulu. Ya bentuknya apa? Amar dulu. Ya, perintah dulu. Zur Zaidan. Ya. Fa yu'tiyaka misalkan malan. Jenguk Zaid, nanti dia akan kasih kamu harta. Contoh saja gitu. Ya. Sebab kan ziarah Zaid, sebab Zaid ngasih duit dia. Apa lagi? Fil amr. Iqra al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Apa? Fa. Hah. Apa? Mendapatkan. Fatanala misalkan as-sawaba misalkan ya. Maka sebabnya kau dapat pahala gitu. Itu amr, silakan. Bisa antum birra ummak, berbuat baiklah kepada ibumu. Apa fa? Yuhibbaka ummuk, nanti ibumu akan cinta kepadamu. Ya, fa yuhibbaka ummuk, sehingga ibumu cinta kepadamu. Ya, di sini berbuat baik sebab dihasilkannya cintanya ibu. Doa sekarang setelah doa. Kalau doa itu sama amar, cuma karena arahnya kepada Allah jadi doa. Ya, apa contohnya? Misalkan a'tini ya rab malan katsira. Ya Allah, berikanlah aku harta yang banyak. Fa hujja, sehingga aku bisa haji. Tuh. Apa lagi? Ya. Kalau ini la'alla masuknya nanti, taroji. Iya. Kalau ini kan doa dulu. Doa dulu, doa kepada Allah apa? Doa. Ya. Misalkan ij'alni, jadikanlah aku ya Allah aliman. Fa. Apa? Ya Allah, ij'alni, jadikanlah aku aliman, soleh berilmu. Fa. Apa? Maka aku fa'ad'uan nas misalkan, ya kan? Aku berdakwah kepada manusia ila sabilik, kepada jalanmu. Nahi sekarang, kalau nahi dengan la. La silakan apa? La ta'kul fa. Ya, la ta'kul kathira, jangan kau banyak makan fa. Tamrodo, sehingga kau sakit. Maridho yamrodo, sehingga kau sakit. Fa tamrodo gitu. Apa lagi? Nahi. Apa? Nahi la. Nih. La taksal fa tersab rosaba tersuba ya. Apa lagi? La apa? Tansa wajibatak, jangan kau lupakan kewajibanmu. Fa takhiba, sehingga kau merugi misalkan. Fatah sar ya. Kemudian apa lagi? Nah, setelahnya itu istifham, setelah pertanyaan. Pertanyaan dulu. Hal, silakan. Hal qoma Zaidun fa aquma misalkan. Apakah Zaid berdiri sehingga aku pun berdiri, gitu kan? Istifham. Al ardh apa? Tawaran. Iya, ala tadi, ala tazuruna apa? Fa ukrimaka. Tahdid, dorongan. Iya. Dorongan, kalau tadi ar tawaran, lembut. Tahdid, dorongan. Iya, misalnya dengan halla dan semisalnya. Tamani angan-angan fil laita. Iya. Laita biasanya kalau laita itu sesuatu yang mungkin terwujud. Iya. sesuatu yang mungkin apa terwujud. Iya. Apa contohnya laita? Ya, laita al-kawakiba tadnu ilayya. Ya, itu kiranya bintang-bintang mendekat kepadaku. Fa fa'ndimaha misalnya. Iya. Niscaya aku akan apa? Merangkainya menjadi apa? Fa'ndimaha. Ya, uquda madhin. Ya, aku akan merangkainya menjadi apa? Kalung-kalung pujian. Ya, falan tardo kalami, dan kau tidak akan rela dengan ucapan gua karena ini ngayal. Atau kalau tamannya juga maknanya sesuatu yang tidak mungkin. Laita li malan katsira, duhai kiranya aku punya harta yang banyak. Ini yang mengucapkan orang miskin. Fa hujja, ini saya haji. Gitu. Kemudian yang berikutnya taraji, harapan. Kalau taraji memungkinkan terwujud. La'alla, alanya la'alla. La'alla Allah yashfini. Semoga Allah menyembuhkanku. Fa, maka aku apa? Ya, fa azuraka bisa. Gitu-gitu aja. Fahami baik-baik ya. Ya. Kita ulangi lagi nih yang ke-8. Jadi fa sababiyah itu seringkali diterjemahkan supaya, ya, ya, ataupun agar, ya, tandanya sebelumnya itu menjadi sebab dihasilkannya yang setelahnya, ya. Kemudian datangnya fa sababiyah yang menasabkan fil mudhari ini ketika sebelumnya didahului nafi, penafian, penafian itu dengan ma, la, atau didahului oleh tolab. Tolab itu tadi macamnya banyak, perintah dari atas ke bawah, kalau perintah doa dari bawah ke atas kepada Allah, nahi larangan dengan la, la ta'kul, la tadhhab, istifham pertanyaan, hal dan semisalnya, arud tawaran, tahdid dorongan, tamanni angan-angan, taraji harapan. Kemudian amma alwaqi'atu fi jawabi nafi, ternyata di sini juga ada ya. Adapun alwaqi'ah yakni fa yang datang sebagai jawaban dari talab, nanti kita enggak apa-apa tuliskan kalau sulit ya. Adapun yang datang setelah jawab talab, contoh ta'allam al-ilma fayanfa'aka. Ta'allam, tadinya ta'allami, ini tadinya ta'allam dikasrah karena ada pertemuan dua sukun kan. Ta'allam sukun, al-ilm al-sukun, maka dikasrah. Ta'allamil ilma, pelajarilah ilmu. Fayanfa'aka, sehingga ilmu tadi memberimu manfaat. Ini kan ya, mempelajari ilmu apa akibatnya, menyebabkan seseorang dapat manfaat tadinya ya. Terjemahnya apa yang pas fa di sini? Pelajari ilmu, fayanfa'aka. Hah? Sehingga apa? Ilmu tadi memberi manfaat kepadamu. Ya, ini contoh apa? Hah? Fa yang datang setelah apa? Talab. Ta'allam. Ya, setelah talab ta'allam. Wa tasi' yang ke-9, wawul ma'iyah, wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah itu wawu yang menunjukkan makna kebersamaan. Sama syaratnya wawu ma'iyah ini agar menasabkan fil mudhari, agar dia datang sebagai jawaban dari nafi, sama juga dengan fa sababiyah. Atau setelah talab, sama. Ya. Ya. Seperti tadi la yajtahidu Zaidun, Zaid tidak sungguh-sungguh, wa yarsubu, akhirnya kegagalan menyertai dia. Ya. Atau pakai mufrad aja yang gampang saja. Ya. La yaji'u atau la yadhhabu Muhammad ilal masjid, Muhammad tidak pergi ke masjid, wa apa? Apa? Wa yata'allama al-ilm, ya. Sehingga dia belajar ilmu, enggak, ya. Diterapkanlah ya syarat-syarat yang ada pada fa sababiyah tadi. Ya. Fa nafyu ka qaulik, di sini sangat singkat ya, ringkas sekali di sini penjelasannya. Nafi contohnya ucapanmu ma na'mur bil khairi wa nu'ridu anhu. Pakai wawu di sini ya. Ma na'mur bil khair, kami tidaklah memerintahkan kepada kebaikan, wa nu'ridu anhu. Ya. Bersama dengan itu kita, kami yang memerintahkannya ini berpaling dari ilmu. Enggak gitu. Ma na'mur bil khairi wa nu'ridu anhu. Nu'ridu berpaling. Maknanya apa? Kami tidak memerintahkan ya kepada kebaikan, bersama dengan itu kami meninggalkan kebaikan, enggak gitu. Tapi kami memerintahkan kebaikan, tapi kami juga mengamalkannya gitu. Mana murubil khairi wa nu'ridu anhu. Kami tidak memerintahkan kebaikan bersamaan dengan itu kami apa? Meninggalkan kebaikan itu enggak. Wattolabu, contoh tolab, nahu qaulika, tolab di sini contohnya amr, zurni wa ukrimaka, ya, kunjungi aku, ya, maka bersama dengan itu aku akan memuliakanmu, akan memuliakanmu. Ya, baik, kita selesai dulu, ya. Wal ashir, yang ke-10, au allati bimana illa au ila, ini cukup dulu deh, ya, jangan banyak-banyak lah. Nanti insyaallah diulas lagi kesempatan berikutnya untuk yang mungkin menurut antum agak sulit, ya. Jadi kita simpulkan sekarang penasof fi'il mudhari ada berapa? 10. Yang pertama an. Ya, an. Kalau an insyaallah bisa, ya. Kita bisa membuat contohnya, ya. Uridu an adhaba, uridu an akula, uridu an ashraba dan seterusnya. Lan juga enggak sulit. Ya, lan yadhaba Muhammad, ya, dan seterusnya. Idzan juga enggak sulit ya penerapannya, yaitu dia didatangkan sebagai apa? Jawaban dari pernyataan temanmu. Kemudian idzannya harus di awal agar dia menasabkan fi'il mudhari. Seperti tadi ucapan temanmu ketika ada seorang yang berkata, "La ajtahidanna fi durusi, aku akan sungguh-sungguh dalam pelajaranmu," maka engkau jawab, "Idzan tanjaha." Kalau demikian engkau akan apa? Lulus. Iya. Kai juga enggak sulit. Artinya apa? Seringkali kai agar, supaya, seperti adrus, aku belajar kai agar aku anjaha, lulus gitu. Adrusu kai anjaha. Lamu ta'lil juga bisa, adrusu li anjaha, boleh. Sama penggunaan kai dengan lam itu, ya, maknanya juga sama, ya. Di tempat yang kai digunakan, lam juga bisa di situ digunakan. Kemudian lamul juhud, apa tanda-tandanya lamul juhud? Didahului oleh makana dan lam yakun. Artinya lamul juhud itu penafian. Makana Muhammadun liyadhhaba ilal masjid. Muhammad tidak pergi ke masjid, gitu loh. Lam yakun Muhammadun liyadhhaba ilal masjid, itu gitu aja. Ya. Kemudian hatta, ya, juga menasabkan. Ya. Apa? Mana hatta? Ada dua. Yang pertama apa? Ya, ila, yang kedua kai, sudah. Antum bikin pengen bikin contoh hatta dengan mana ila? Jadi tadi, ya, aqra'ul Qur'an hatta, misalkan apa? Yadhhaba Muhammad, aku baca Al-Qur'an sampai Muhammad pergi. Ana lagi malas ngobrol sama dia misalkan. Ketemu di masjid, udah baca Al-Qur'an aja lah. Ya. Contoh saja ini. Aqra'ul Qur'ana fil masjid hatta yadhhaba Muhammad. Muhammad pergi, sudah berhenti ngajinya. Paham? Atau kai. Ya. Tadi azuruka, aku jenguk engkau, kai agar engkau misalkan apa? Tukrimani, atau kai ad'uaka agar aku mendoakanmu, silakan. Ya, untuk yang jawabil fa wal fa wawun diulang lagi aja nanti. Takut-takutnya ini ruwet sekali, ya. Fadhol, ada pertanyaan enggak? Ini masakan sebagian antum baru gitu, baru belajar. Dikit-dikit, ya. PR-nya jadi bikin contoh. Nanti kita periksa insyaallah tiga-tiga saja, ya. Dari an sampai hatta. Paham? Bikin contoh kalimat sempurna. Ya, dari an, lan, idan, kai sampai apa? Hatta. Sebelum diakhiri ada pertanyaan? Betul. Ada pertanyaan enggak? Yang bingung, sulit, susah, belum paham di mana? Nanti untuk wal jawab bil fa wal wawi wa au kita ulang lagi saja. Biar antum lebih paham. Ya. Karena di sebagian dari antum ada yang baru, ya. Ada? Ayo bertanya. Pak Don, tanya di absen. Yang belum paham mana? Yang masih sulit di mana? Sampai hatta saja sudah. Kalau yang pembahasan apa? Fasalabiyah, nanti kita ulang lagi sudah. Nah, Pak Nur. Ada pertanyaan? Abu Alfi? Paham? Contohkan, Kai. Ah, gimana, Suar? Paham? Yang lain? Paham? Ya. Cukup sampai di sini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.